Maksudnya dia berada di dalam sunnah. Maksudnya dia berada di dalam pokok yang என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க, ஒரே தரப்பில் கேள்வி செய்யும் para pagar mereka yang menjelaskan Rasulullah SAW dan memberikan kenal. Mereka yang berkorban dalam menunjukkan agama ini dengan segala yang mereka miliki. Karena jangan saja sampaikan agama ini sampai kepada kita. Jika ada tidak ada para sahabat, maka kita tidak akan merasakan indah di Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Nah itu kedudukan mereka dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka yang bersahabat dengan Nabi. Bagaimana Rasulullah mana yang pilihan? Dipilih oleh Allah sebagai Rasulnya. Demikian pula para sahabat. Mereka berjumpa dengan Rasulullah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Mereka pula para sahabat semuanya adalah guru, semuanya adalah adil, terpercaya. Apa yang mereka sampaikan itu diterima secara besar, diterima secara besar dari para sahabat. Bukan hanya mereka tidak pernah jatuh di dalam dosa, sebab dosa itu setiap manusia jatuh dalam kekeliruan dan kesalahan. Akan tetapi kalaupun mereka jatuh di dalam dosa, dosa itu sudah terkubur di dalam lautan kebaikan mereka. Oke. Dan jasa mereka dalam dunia Islam untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena itulah para sahabat Rasulullah SAW disebutkan di dalam buku-buku akidah tentang kedudukannya. Karena ini adalah mencintai para sahabat adalah ciri keimanan. Ciri keimanan. Apalagi Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Berarti kan ini ya, dalam kaitan masalah cinta. Hadis ini katakan di Malik. Jika beliau mendengar hadis ini, beliau membahasakan rasa diri. Kata beliau, tidak pernah saya bergembira setelah nikmat keislaman seperti kegembiraan saya setelah melihat hadis. Dua kegembiraan yang paling besar. Ketika dia masuk Islam dan ketika dia melihat hadis. Nabi berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang yang bersama siapa yang dicintai. Maka katakan, saya pun cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka di surga. Walaupun saya tidak berharap seperti amanah mereka. Jadi ini makna keimanan di dalam apa? Para ulama menjelaskan keyakinan seputar sahabat. Karena itulah kalau kita melihat dari kehidupan para ulama terdahulu, ketika disebut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mencintai, mengingat jasa-jasa para sahabat. Tidak jarang dari para ulama ada yang menangis mengingat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW. Karena sudut keimanan ini, siapa yang cinta kepada para sahabat, pada Nabi dan sahabatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Dikumpulkan bersama mereka. Nah, kita berpikir dengan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keyakinan di dalam sunnah, seorang diri, seorang yang berlaku rahmat, berlaku dan saya tak sahabat yang dibayar oleh Allah. Lepada Rabi Allah bagi mu'minin, dibayar dunia dan tahta syairah. Semua Allah telah lupa pada kaum mu'minin. Jika mereka memberi kumpulan di bawah Tuhan, menyatakan kebiraan والذين تبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رابع يفتحون في الحرقان من كلام المهاجرين من الأنصار صحابة يقول الله إنهم يموت من يريد البلد رضي orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik juga berikan jadinya sebaik-baiknya. Wasiatkan untuk mereka korban roka mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Mereka di dalam peradaban sudah merupakan kewajiban dalam peradaban. Seorang menanti Al-Quran, keberagaman yang terjadi Al-Quran, yang terjadi dari Rasulullah SAW, dan dibahagi dengan kemahanan para Allah. Mereka dijadi dalam Allah dalam mereka yang dikawasikan. Mereka tidak tidak mendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para Allah. Kata Ibn Buddha, Rahimahullah, wakil al-Sadar, wujud tiba-tiba di salat ini, Bilkitab wa sunnah wa iman. Telah wajib. Kata beliau, telah tetap kewajiban itu di jalan yang sama. Di jalan yang para masyarakat dan yang mereka yang baik. Telah tetap kewajiban itu di jalan mereka. Berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW. Dan menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang mana. Dan juga ada Syekhul Islam di Indonesia, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, Menimun Matawan, untuk orang yang mengikuti jalan yang para sahabat. Para tadi yang orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada lagi bagi orang yang mengikuti menampakkan jalan yang salah. Mengadu kepada mereka. Menuju kepada mereka. Bahkan wajib untuk menerima hal itu. Menurut kesepakatan para ulama. Jalan yang salah jalan itu wajib itu benar. Maka ini kesempatan para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Mereka sebagai para ulama membahasakan keyakinan kepada para sahabat. Lisan dan hati kita selama terhadap para sahabat. Apa artinya lisan dan hati selama terhadap para sahabat? Lisannya atau diri sahabat adalah mendoakan rahmat, mengunjungi. Kalau ada kejadian yang dengan mereka, dia tahan lisannya. Kalau ada pertikaian yang tentang para sahabat, dia tidak membicarakan. Tidak membicarakan. Demikian pula hatinya selama. Hatinya tidak ada kebencian terhadap para sahabat. Tidak ada kebencian. Yang ada di dalam hatinya adalah kecintaan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dari pokok keimanan yang tidak ada selalu ditanamkan dalam diri. Dan Al-Amiri rahimahullah ta'ala ini penulis Imam Al-Amiri, beliau menjelaskan ini, pembahasan ini ya, karena penyimpangan berkaitan dengan para sahabat ini juga dari penyimpangan di dalam akidah yang terjadi semenjak dahulu dari awal-awal generasi. Setelah generasi para sahabat, di antara mereka yang mencerca seluruh para sahabat, ada kelompok namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini mereka menuntut cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kecintaan sebenarnya kecintaan yang dusta, bagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bukan kecintaan yang benar. Kalau mereka berada cinta kepada Ahli Bayi, ya Ahli Bayi itu semuanya mengakukan dan kemuliaan para sahabat yang diberi. Ini kelompok Syiah. Sebaliknya ada kelompok Ahli Bayi yang menancapkan permusuhan kepada Ahli Bayi. Juga ada kelompok Al-Khawarij. Al-Khawarij ini semuanya bertentangan dengan para sahabat. Semuanya dalam musuh mereka. Maka seluruh kelompok ini mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus. Nah, itu Imam Al-Bukhari menjelaskan keyakinan ini sendiri. Agar supaya dipahami oleh umat dan setelah mereka. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan para sahabat. Para sahabat itu berjanji yang menunjukkannya. Ada yang lebih afdal, ada yang lebih utama, dan ada yang utama setelah mereka. Baik. Jadi ada perbedaan antara para sahabat yang apa namanya masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah dan para sahabat yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Ada perbedaan antara sahabat yang as-salihin al-awwalin dan orang yang pertama masuk Islam dan orang yang masuk Islam belakangan. Di antara para sahabat ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Di antara para sahabat ada yang hadir di perang Badar. Yang hadir di perang Badar ini jadi masuk surga. Jadi kedudukan mereka berjenjang-jenjang. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatur bersama dengan itu, siapapun yang datang setelah para sahabat Rasulullah SAW, walaupun dia beramal dengan seluruh amalan ketaatan, dia tidak akan mungkin mencapai kedudukan seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha Uhud ahadin wala nahiy. Jika seseorang dari kalian memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian dia menyimpannya di jalan Allah, maka amalan mereka ini tidak akan mencapai satu mud dari amalan para sahabat. Tidak pernah sudah satu mud saja tidak sampai dari 28 tangan sahabat. Apalagi, maka sebelum saya datang kepada Nabi pun. Ini dari keutamaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah mendawarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahu summa alladhina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah generasi beliau dan para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik generasi. Ini hadis disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ikhlas Al-Muwaffiqin di salah-salah pembahasan beliau menjelaskan bahwa ucapan sahabat itu adalah hujjah di dalam pendalilan. Tetapi beliau tetap memberikan dipuji sebagai baik-baik manusia. Ini menunjukkan bahwa apa yang datang dari para sahabat itu adalah suatu argumen hujjah yang bisa dipakai berdalil. Ini pembahasan beliau apabila apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah perkara yang merupakan hal yang disepakati antara mereka. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang membahasnya di ilmu usul ini. Apakah ucapan sahabat itu hujjah atau tidak dalam memutihkan hukum-hukum? Ini adalah pembahasan. Baik, ini secara global pembahasan berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita adalah mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lisan dan hati kita selalu berkata para sahabat. Tidak boleh kita mencintai mereka, menjelekkan mereka. Demikian pula menyinggung pertikaian yang terjadi dengan mereka, ini adalah hal yang harusnya kita membersihkan lisan kita dari itu. Itu sebagian dari salah datang dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah disampaikan kepada beliau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam para sahabat. Beliau berkata itu adalah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan pada tangan tidak menyentuhnya, tidak ikut di dalam. Maka saya tidak ingin di sana pun disentuh oleh hal itu. Maksudnya dia tidak ingin membicaranya. So, para sahabat pertikaian yang terjadi dengan mereka, mereka berisi jihad di dalam mereka beristihad di dalamnya. Di mana mereka beristihad itu? Kalau dia benar, dapat dua pahala. Kalau dia salah, dapat satu pahala. Karena itulah wajiban kita semua adalah memuliakan para sahabat seluruhnya dan menjaga lisan kita dari membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat kata kata lima nanti. Wal Quran adalah Allah dan Quran adalah kalam Allah, firman Allah. سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله ومن قال معروف فهو مبتدئ لم نسمع أحدا يقول هذا. طيب من ما جاء إمام مالك يجري سلبيو menjelaskan kehidupan para sahabat. Siapa yang menjelaskan dan menjelaskan sahabat paling tidak ada sunnah. Dia tidak ada sunnah. Ini hukumnya bahwa menjelaskan sahabat itu dari ini berbagai ahli sunnah. Dia pasti dihitung pada ahli kita. Kemudian kata Nabi, walaupun kita dapat menjelaskan di hak dan di harta rata-rata orang dia tidak ada hak namanya. Ada namanya hukum lain. Dalam bagian dari harta rata-rata orang yang didapatkan oleh iman ya, tanpa adanya peperangan. Al-Bayt ini dibagi menjadi tahdis, dibagi menjadi lima. Dan ada pembagian-pembagian dari Al-Bayt. Setelah menyebutkan dari Al-Bayt di surah Al-Baqarah, setelah itu disebutkan kedudukan sahabat Muhajirin, kemudian diterangkan sahabat Al-Ansar, kemudian diterangkan kewajiban kaum mukminin yang datang setelah. Dari sini Imam Malik rahimahullah ta'ala mengambil pendalilan sehingga dipahami oleh Al-Bayt. Rayo berkata akhbaran tidak ada dalil wali dan mali untuk dalil bahwa tidak ada baik dalam hal ini bagi mereka, tidak ada hak di baik. Mengabarkan kepada saya banyak guru dari Imam Malik bin Anas. Perhatikan ya Allah dan guru. Mereka yang akan memberikan masalah pembahasan, mereka berdalil dan membawakan sanadnya. Mereka membawakan sanadnya. Baik. Ini dari detail ilmu mereka. Dan mereka itu ya, tidak mengeluarkan ilmu dari ini yang sendiri. Tapi semuanya ada dari ilmu kita. Ini adalah menjadi standar dan metode seorang yang kita menuntut ilmu. Sekarang, subhanallah dan senang hadir di kajian-kajian ilmu. Tapi sebagai orang kecenderungannya bukan pada Allah beriman atau Rasulullah bersabda dengan ayat dan hadis. Yang dilihat adalah pada mengetahui orang yang beriman. Baik, kita tahu juga ada manfaat baik di orang yang beriman. Tapi bukan itu ukuran sebuah kebenaran. Kira-kira Allah adalah orang yang sangat fasih dalam berbicara. Sangat pasti dalam berbicara. Dia sudah kalah pun masih bisa berbicara. Ya. Sangat pasti. Ya. Maka kepastian Fir'aun tidak cukup. Coba yang sudah kalah Fir'aun. Tukar dirinya semuanya sudah masuk Islam. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Bersama dengan itu Fir'aun masih bisa berbicara. Dia berkata apa? Inna mudallakirukum alladzi allama mursil. Ternyata Nabi Musa ini adalah pembesar kami yang mengajar kalian sini. Padahal dia sudah ada, Musa masih bisa berbicara, membalik keadaan. Yusuf Firaun. Kepatihannya tidak mampu berbicara. Dilihat adalah pendalilan. Karena siapa saja yang berbicara? Maka dilihat adalah dalil yang disampaikan. Ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah hanya disebutkan oleh para sahabat. Silakan. Kalau tidak dari ini, itu bukan dari agama yang harus diikuti. Demikian cara orang Islam. Karena itu, seorang guru hendaknya memilih muridnya di atas mahdi. Dan seluruh penjelasan dan keterangan agama yang disampaikan dengan dalil dan Al-Quran dan Sunnah. Dan orang memahami bahwa dia murni sebagai penyampaian. Orang yang menyampaikan bukan orang yang mengadakan dari dirinya sendiri. Baik, sini Al-Khumayri membawakan riwayatnya dari Imam Malik. Imam Malik berkata, menjelaskan maknanya, qasama Allah ta'ala al-bayt, Allah membaca al-bayt. Jadi ayat yang diterangkan dari surah Al-Hajj. Faqala setelah itu Allah berfirman lil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir dan kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka. Disebutkan ayat ini tentang kaum muhajirin. Tsumma qala kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya walladziina ja'u min ba'dihim. Kalau disebut muhajirin kemudian Allah berfirman orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang datang setelah mereka. Yaqulu dan mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Mereka berkata kepada kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami dari iman. Jadi sebenarnya pada saat ini saya menjelaskan mendapatkan baik dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan dari kalangan umat yang datang setelahnya dengan sifat mereka memohonkan ampun untuk Allah. Jadi kata beliau, "Man lam yaqul hadza lahu," siapa yang tidak berucap doa ini untuk mereka, tidak mendoakan kebaikan untuk para sahabat, maka pada itu mimman ja'ala lahu al-khair. Allah tidak berikan pada yang hak untuk mendapatkan khair. Ini dia yang sangat mendalam sekali dari Imam Malik rahimahullah ta'ala menunjukkan kedetailan dia di dalam memahami ayat-ayat satu paham. Dan selesai dari pembahasan berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian berbeda menjelaskan tentang Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ini pembahasan juga bukan? Sebab ini termasuk pembahasan akidah yang telah terjadi perseteruan yang sangat besar antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di dalam ini. Mana ahli bid'ah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Ini keyakinan kekufuran mengeluarkan dari Islam dianggap oleh sebagian ahli bid'ah. Kemudian mereka berhasil mendekati sebagian penguasa, sebagian khalifah, kemudian membisikkan keyakinan ini pada khalifah dan akhirnya terjadi kasusnya yang sangat besar di mana ulama berkata Al-Quran itu makhluk. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di tengah umat ini orang-orang yang selalu berkirakan la tazal zahiman di umat yang zahirin al-haq la yamurru man qadala ruh wala man qadala ruh hatta yakni amrullah. Akan terus menurut adat Allah pada imanku yang menampakkan kebenaran tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang mengisi mereka hingga hari ini. Pasti ada yang umat yang selalu menyuarakan kebenaran, selalu membela kebenaran maka ada kebalikan. Maka demikian pula di masa ini, walaupun mereka memakai semua untuk menanamkan keyakinan mereka bahwa Tuhan itu tapi berdiri dalam kebenaran yang berbeda, yang darahnya yang memakai rahimahullah ta'ala merupakan panutan manusia di masa ini. Dan dia kokoh di atas keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Dan beliau membela keyakinan ini dan membantah ahli bid'ah yang menyebutkan pemikiran atau pemahaman keliru mereka, pemahaman sesat mereka. Oke. Baik. Jadi di masa itu pernah fitnah yang sangat besar, ulama tinggi dan seterusnya. Dan ini semuanya disaksikan oleh Imam Al-Khomeini. Maka beliau pun membawakan pembahasan yang keempat di sini tentang masalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. firman Allah. Firman Allah itu adalah salah satu dari sifat Allah. Salah satu dari apa? Sifat Allah. Kalau ini sifat Allah, sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, ya. Sebab kalau dikatakan sifat Allah makhluk, berarti Allah itu apa? Allah itu makhluk. Dan ini adalah kekafiran dirinya. Adalah kekafiran dirinya. Oke. Keren jelas. Keyakinan bahwa Allah itu adalah makhluk. Ini keyakinan yang sangat nyata. Kekurangan padanya. Sangat nyata kekafiran padanya. Menyelisih ayat-ayat Al-Quran. Menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan Al-Quran di dalam kitabnya disebut dengan nama kalamu. Allah berfirman, "Wa in ahadin min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Orang yang datang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Allah. Ya, ini ayat berkaitan dengan orang kafir yang masuk ke Islam. Kalau dia iman menjadi Islam, dia boleh meminta jaminan keamanan. Oke. Boleh dia meminta jaminan keamanan. Apalagi kalau dia ingin belajar Islam menjadi Islam. Boleh dia meminta jaminan keamanan. Jika seorang yang kaum muslimin meminta jaminan keamanan, masuk ke dalam Islam, maka Allah berfirman pada dia, berikan padanya jaminan keamanan. Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Tentunya orang kafir dengar dari mana? Hah? Dengar dari Allah lagi. Tentunya tidak kan? Mendengar dari Jibril. Juga tidak. Dia dengar dari mana? Dari orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran sekali disebut sebagai apa? Kalam firman. Oke. Maka ini salah satu dari puluhan atau ratusan dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah Allah Al-Quran. Ya. Dan kemudian orang-orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, kesatiran dan kemudiannya apa dari ini? Yang pertama, kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti firman Allah adalah makhluk. Sifat Allah adalah makhluk. Kalau sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah makhluk. Adalah makhluk. Dan ini adalah kesatiran dan kemudiannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia katakan kalam itu adalah makhluk, maka artinya apa saja wujud dari makhluk yang ada semuanya adalah kalam. Ini kan punah sebaliknya. Ini kan punah sebaliknya. Kemudian dia pasti akan menolak ayat-ayat Al-Quran dari. Misalnya ayat terdapat di dalamnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Inna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, beribadah dan kalian kepada aku. Dan tidak ada salat untuk mengingat ini yang perlu kita dapat. Tentunya mengandung makna ukuran yang قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Semua ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah. Jelas ya? Oke. Jadi banyak sekali dari makna Al-Quran dan hadis yang akan ditolak. Perintah kepada para ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Usulul Ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah beliau menyebutkan lebih dari 200 nama. Sebagiannya dengan sah, sebagiannya juga global. Lebih dari 500 nama ulama yang mengkafirkan waktunya. Ini yang disebut oleh ulama di dalam dunianya. Lakad takalla, lakad takalla al-kufra al-khamsuna fi ashri min al-ulama al-Bulgari wa la ta'ti al-imam hatta an-nur bal qad hatta qabla al-qadarat. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kaum jahiliyah 50 kali 10 dan 4 ulama berbagai ini. 50 kali 10 berapa? 500 ya? Ini pun bahasanya. Karena ingat kopian yang harus diatur untuk diwajarkan 50 kali 10. Nukilan dari 500 ulama ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebelumnya diterangkan oleh seorang yang kita sunnah. Imam Muzahari juga menyebutkan siaran dan kebaran yang menjadikan kemampuan yang diri sampai 1000 orang imam. Ini tanda-tanda hal yang dikata jadi pasti yang hal yang dikata kita menjahat di dalam empat orang. Keren itu di sini Syekh Rahimahullah Ta'ala dan Imam Al-Qaidi Rahimahullah Ta'ala berkata sendiri di Sufyan bin Uyainah. Saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, Sufyan bin Uyainah salah seorang guru senior dari Imam Al-Qaidi, dan Sufyan bin Uyainah adalah imamnya kota Mekah di masa ini. Sebagaimana Imam Malik adalah panutan kota Madinah, Ibnu Uyainah panutan apa? Kota Mekah. Sampai kata Imam Syafi'i dan selainnya, ada kata bukan, ada kata dari Imam Malik di Madinah dan Ibnu Uyainah di Mekah tidak ada lagi ilmu. Jadi dua ulama ini, Ibnu Uyainah dan Imam Malik, ini adalah dalam ilmu di mana mereka berdua. Jadi Ibnu Uyainah berkata, Al-Quran adalah Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Waman qala makhluk fa huwa mubtadi. Siapa yang berkata dia adalah makhluk, maka dia adalah ahli bid'ah. Lam nasma ahadan yaquluha. Kami tidak pernah mendengar seorang alim pun yang berkata Al-Quran itu makhluk. Radhiyallahu anhu, dia tidak pernah mendengar. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, segera mereka meninggalkannya, sebab tidak ada dari ilmu asalat yang seperti ini mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Bahkan dari kandungan Al-Quran dan sendiri Rasulullah SAW menunjukkan sebaliknya dan menunjukkan kekumpulan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Baik, jadi ini yang berkaitan dengan pembahasan seputar Al-Quran. Itulah dari keinginan yang patut dia sendiri. Seorang hamba hendaknya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Kalau dia tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, ini akan menimbulkan mana-mana keimanan yang sangat dalam, keyakinan-keyakinan yang sangat tinggi di dalam hati. Dia akan semakin cinta membaca Al-Quran. Bagi membaca firman rohnya, kalam dari rohnya yang dia baca. Sebaik-baik kalam. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia semakin mengagungkannya. Ya Allah firman, seakan-akan berbicara kepadanya. Ini memberikan padanya anjuran, motivasi untuk selalu mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Ya. Dan seringnya dari mana-mana dari mana yang kita bisa petik dari pembahasan ini. Dan saya apa saya mengingat dari pembahasan akidah, karena saya memulai dari pembahasan akidah dan kelompok yang timbang dan seterusnya, itu hanya untuk lebih menanamkan keyakinan yang benar saja, menunjukkan bahaya yang keluar dari keyakinan yang benar. Jadi harus diketahui bahwa yang terpenting di dalam pembahasan akidah, seorang menyimpulkan dari materi yang dengannya dia merupakan keyakinan dan melakukan keimanannya, sehingga semakin indah keimanannya di dalam hati dan semakin tambah pengalaminya dalam tempat-tempat keimanannya. Ini pokok utama yang saya selalu kita perhatikan dan kita lalui terkala kita mempelajari ilmu tentang hati. Baik, kemudian kita mengulangkan Allah dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini masih berkaitan dengan masalah keimanan. Nabi ini membawakan ucapan Sufyan Ibnu Uyainah berkaitan dengan masalah Al-Quran. Maka sekalian Al-Quran ini membawakan ucapan Sufyan Ibnu Uyainah berkaitan tentang iman. Dan mana iman yang sudah diterangkan. Kata dia, saya mendengar Sufyan dari Sufyan Ibnu Uyainah yang pun dia berkata, Al-Iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ini ucapan yang mulia. Perhatikan ini, pengaruh buruk kepada murid. Ibnu oleh beliau, sebulan oleh beliau, apa sampai kan? Nah, itu kita selalu berikan bahwa kita belum ilmu, belajar ilmu, apalagi ilmu tentang akidah, dia harus mengambil dari seorang guru. Tidak dia baca sendiri yang dia paham sendiri. Sebab kalau dia baca sendiri yang dia paham sendiri, ini tidak akan mendetailkan pemahaman untuk semua. Banyak orang yang lebih cerdas dari baca ilmu, lebih pandai dari baca ilmu. Cuma Bukhari, mana sepandai yang dia, nah, hafalan dia, dalam satu menit, kisah beliau di Baghdad, beliau bisa menghafal ratusan dengan matanya. Dan luar biasa hafalan itu, dijual oleh 100 orang atau dijual oleh 10 orang, 10 orang kemudian 10 hadis yang sudah dibolak balik sanad dan matanya. Setiap orang menguji Imam Mustafa. Sanad pertama diberikan matan ke 10. Demikian dibolak balik. Perdengarkan hadisnya satu persatu kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis. Terus sampai selesai 100 hadis. Itu selesai 100 hadis dari 10 orang, dia balik kepada orang yang pertama. Ada pun hadis yang pertama menyebutkan sanadnya begini, dapatannya begini, dan benarnya begini. Jadi, sanadnya sudah biru dan salah, dan sudah dia apa? Satu kali itu. Kemudian dia luruskan dengan sanad yang benar. Ini luar biasa apa? Saya bertanya dengan Imam Bukhari, mengapa ilmu sampai saya tadi sebutkan tentang iman, beliau berjumpa lebih dari 1000 guru, cuma yang dalam iman, kau lupa. Wah, semuanya jatuh melalui jalan guru. Mereka mau di dalam menuntut ilmu. Mereka di dalam menuntut ilmu, jalan di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan banyak yang terjadi keliru dalam pemahaman ini akibat adanya orang-orang yang apa namanya kadang modalnya ada pada sendiri, tapi lainnya memberikan hukum-hukum yang para ulama besar saja tidak berani memberikan fonis atau hukum seperti ini. Baik ini dari apa namanya komitmen dan etika dalam menuntut ilmu yang banyak selalu kita perhatikan. Baik, jadi ketika itu kita menyampaikan iman, ucapan, amalan, pertama dan perbuatan. Kalau ada satu buku di bawah ini ini, maka saudara di bawah ini ini berkata, bertanya, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, ini punya Sufyan ibnu Uyainah, wahai Abu Muhammad, la taqulu ya Rasul, jangan kamu berkata buruk. Bapak ini, maka Ibn Uyainah pun marah. Dia sudah sampaikan keinginan yang benar, dan juga saudara yang berkata, jangan katakan iman itu bisa berkuat. Ibn Uyainah marah, dia berkata, Ustaz yang tadi, dia berkata orang kecil. Balhat talai wa kami yusuf, bahkan iman itu bisa berkurang. Hingga tidak ada yang tersisa dari ini. Hingga tidak ada yang tersisa dari ini. Jelas ya, bahwa iman bisa berkurang, berkurang, berkurang. Kalau dikatakan tidak ada yang terpisah dari dia, siapa bila ada iman dalam hati itu kafir. Kafir, namanya. Sebab memang kemaksiatan itu bisa mengarah kepada kafiran. Ya. Bila ada yang kecil, bisa membawa kepada bila yang lebih besar. Bisa membawa bila yang lebih kepada bila yang lebih besar, dan kadang bisa mengeluarkan dari Islam atau bila yang lebih besar. Ini menyebabkan apa namanya? Bila perpecahan di kekuatan, asalnya pemikiran yang terusan, akhirnya tidak ada semakin besar, semakin besar, sampai dia pernah tidak sholat 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jelas ya? Mengerti. Ini terus menjadi pelajar, bahaya tidak ada, dosa, itu sangat berbahaya. Bagaimana kita berulang? Ada seorang yang menulis, namanya Abdul Bajar Fasih. Dia menulis bantahan sangat indah sekali kepada orang-orang Syiah. Tentunya berbuat gerah orang-orang Syiah. Tapi setelah itu dia belajar dosa. Dia bantah orang-orang Syiah. Setelah dia terbunuh. Ya. Sampai ya. Sesat dari orang-orang Syiah. yang para ulama di masa ini seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sirri memberikan hukum yang berat dan bahkan sebagai para ulama mengatakan bahwa dia dianggap kuat dari sisi Islam. Di bahaya dari bila tersebut jelas. Jadi kadang kita harus memperhatikan kekurangan iman ini, iman kekurangan. Nah, tambahan yang sudah disebutkan hatta lagi memahami syirik sampai tidak tersisa. Bila kalian hukumnya penjelasan bahwa mungkin iman tapi tidak tersisa. Dan bila kita membahas apa yang dia tidak mungkin atau tidak terjadi masuk dalam pembahasan. Ini perlu pembahasan apa yang lebih detail dan kita lihat dari syafaat. Di hadis syafaat itu jika dikatakan keluar keluarkan dari neraka masih cukup ada iman dalam hati paling kecilnya sebentar apa? Maka tapi masih disebut ada keimanan di dalam hati. Baik. Ini yang ingin jelaskan di sini dan saya tambahkan. Kemudian kebanyakan yang kelima jadi terangkan di sini Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala Imam Al-Qurayzi. Kebanyakan yang kelima dari pokok sunnah adalah al-ikraru kata beliau wa ikraru bi ru'yati ba'da al-maut. Mengikrar tentang ru'ya setelah kematian. Bisa melihat setelah kematian, bisa melihat kepada Allah setelah orang yang mati. Wa ma nafaqa bihi al-Qur'an wa al-hadits. Demikian pula kita yakini apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan Hadis. Mithal seperti firman Allah Ta'ala di Yahud jadi Allah di Mabdula Gudan Ayyid. Berkata orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu. Allah menjelaskan bahkan tangan-tangan mereka itu terbelenggu. Dijelaskan orang-orang Yahudi ya. Mereka mengatakan Allah itu sikit tangan yang terbelenggu. Dan Allah berkata maka Allah firman Gudan Ayyid. Ini menunjukkan tangan, sifat tangannya di dalam Al-Quran. Meminta dan juga firman Allah wassama wa'adu maqawiyya kebudiyani. Dan lagi itu dibunuh dengan tangan kanannya. Penetapan tangan kanan dari Allah. Kata beliau Allah asyikah dari Al-Quran. Dan apa yang bisa dimiliki di dalam Al-Quran wal-hadith la nadiri wa la tafsir. Kata beliau tidak boleh kita menambah di dalam dan Quran yang hadis menjelaskan seperti ini kita bisa ya dan tak boleh menambahnya walau lepas dulu dan tak boleh kita menafsirkannya nanti itu ala hawa kepada diri Al-Quran wa sunnah dan kita berhenti sebagaimana Al-Quran dan sunnah terbatas menjelaskan seperti ini walaupun Ar-Rahman ala Al-Quran dan kita menjelaskan bahwa Allah dan Arsy dan Siwa. Kata beliau mana Allah yang berhak atas Allah Al-Hakim. Siapa yang menyangka selain daripada ini, maka dia adalah Allah Al-Hakim pengikut kelompok Yahudi. Baik, sini banyak pembahasan ya. Terangkan ya. Jadi pokok pembahasannya, beliau ingin menjelaskan keyakinan Islam menyikapi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan dua, namun saya akan mengisyaratkan di sini pokok-pokok keyakinan yang sewajibnya kita yakini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, penetapan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan diambil dari hadis Rasulullah SAW. Sebab pembicaraan tentang sifat Allah itu artinya kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dia kalau kita berbicara tentang Allah? Seorang dari itu berbicara tentang Allah. tidak ada yang berani, tidak ada yang berani melihat Allah kecuali kalau ada terang dari Al-Quran. Maka demikian pula sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali ada terang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Apa yang Allah satu-satunya terangkan tentang Allah itu, itulah yang kita jadi ini dan kita lima. Apa yang Allah satu-satunya tidak menjelaskannya, maka kita tidak masuk di dalam, tidak masuk di dalam hal yang sebenarnya. Tidak boleh kita menetapkannya, tidak boleh kita menjelaskannya, menjelaskannya. Kecuali kalau dia adalah sifat yang dinafikan dari Allah, ya kita nanti ya. Apa yang ingin dijelaskan? Asalnya kita tidak masuk, kita berbicara. Baik, ini kaitan dulu di dalam pemahaman ini. Ayat-ayat yang hadir yang berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan nama dan sifat sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, berkeyakinan berkaitan dengan sifat. Kita wajib meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu tidak datang dari sifat Allah, tidak datang dari sifat makhluk, tidak datang dari sifat makhluk. Okay. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jadi Allah tidak kesempatan terhadap diri, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak boleh disempatkan, disamakan. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah tetapkan untuk dirinya pendengaran dan penglihatan dua nama yang satu, Maha Mendengar dan nama Maha Melihat. Jika kalau kita wajib menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua keyakinan pokok di dalam Islam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang pertama, kita menetapkan sifat itu sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Allah Rasulnya. Kemudian keyakinan yang kedua, kita wajib meyakini bahwa sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan Allah, tidak serupa dengan Allah. Okay. Ini dua keyakinan pokok. Siapa yang dua dan dua keyakinan ini, maka keadaannya tidak lepas dari dua kelompok yang menyimpang dalam masalah cinta. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah cinta. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Mu'akid. Kelompok Al-Mu'akid ini mereka meniadakan cinta. Jelasnya meniadakan cinta-cinta. Kelompok Al-Mu'akid ini ada meniadakan seluruhnya dan meniadakan sebagiannya. Sebagiannya tetapkan, sebagiannya dia tiadakan. Di dalam kelompok Al-Mu'akid ini ada beberapa sekte di dalamnya. Ada kelompok yang ini yang Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah, dan ada kelompok apa itu dari lima kelompok. Semuanya dari keyakinan yang masing-masing. Yang jelas kelompoknya mereka mentaati sifat, meniadakan seluruhnya dan sebagainya. Nah, ini kita kelasnya. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah sifat di dalam Al-Quran untuk diri, kenapa kita tidak menetapkan? Oke, kenapa kita tidak menetapkan? Maka kesalahan dua kelompok ini sangat jelas. Kelompok yang kedua adalah kelompok pemikiran ini. Mereka yang menyimpangkan Allah dengan makhluk. Mereka katakan Allah punya tangan, tangannya nama yang tangan kita. Punya mata, tangannya nama yang mata kita. Jelas ya? Ini kelompok yang sangat jelas kesesatannya. Allah berfirman ini dan dari sisi Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan Allah berfirman dan yang pun tak kuat. Allah itu tidak sebanding, tidak ada tandingan sama sekali untuknya. Dan Allah berfirman serta ada pada musabinya. Apakah kita tahu ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tak boleh serupa dengan siapapun dari makhluk. Okay. Jadi ahli sunnah berarti di pertengahan. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Mereka yakini bahwa nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan Allah, tidak serupa dengan baik. Ini keyakinan global tansun nomor 5 berkaitan dengan ayat-ayat yang memuat tentang sifat-sifat Allah. Dan syif di sini menjelaskan beberapa sifat, ada 3 sifat yang sudah terangkan tentang masalah itu ya, bahwa Allah ada di dalam keadaan kiamat. Kemudian kedua tentang sifat tangan. Kemudian ketiga tentang sifat istimewa. Tentang sifat istimewa. Ini 3 contoh sifat ya, dia terangkan. Karena beliau sudah menunjukkan 3 contoh, maka Allah akan terangkan 3 contoh ini. Jadi terangkan oleh sifat, walaupun sifat-sifat banyak. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Sini wajib kita yakini bahwa kehidupan dunia dalam keadaan kerja dan tidak tidur, tidak mungkin seseorang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan tidak tidur, jadi dengan mata kepalanya, kehidupan dunia itu hukumnya kafir di kalangan dua keadaan kita. Tidak ada yang berlaku di kalangan kita. Karena dia memiliki ketegasan maaf dan Tuhan Allah beriman dan syarabi, kau tidak akan melihat kehidupan dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mungkin menjadi nama yang muslim taatlah kepada Tuhan dan Rabbmu hatta tamutu. Tapi kalau dia tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kira-kira. Baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau dia di dalam keadaan tidur? Tadi Ustaz mengatakan dalam keadaan tidur. Jawabannya dalam keadaan tidur, para ulama mengatakan mungkin untuk melihat Allah. Tapi di mana ini? Apa yang dilihat dalam tidur itu tidak ada sama dengan apa yang dilihat dalam hatinya. Kira-kira. Dan siapa yang melihat ini? Dan siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur. Beliau berkata, "Wahai Rabbi, di ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surah yang paling indah. Nabi di atas puncak keimanan, yaitu beliau berkata di surah yang paling indah. Paling indah. Ada pun kalau dia tidak sempat, orang yang apa namanya gemar memberikan berkah kepada orang lain, senangnya berbuat tidak dan kalau dia berkata dengan Allah, ini percaya tidak ada dajjal namanya. Banyak dajjal namanya sudah berusaha mengaku-ngaku. Jelas ya? Baik, ini keyakinan berkaitan dengan masalah lihat Allah dalam diri ini adalah jelas Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama kita di sini, Syekh Ibad, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Mubin, Syekh Abdullah Syafari dan sebagainya mulai membahas. Baik. Dan Al-Khumayni rahimahullah taala di sini menyinggung tentang melihat ba'da al-maut, melihat Allah setelah meninggal. Maksudnya di hari kiamat. Dan keyakinan ahli sunnah bahwa kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Bagi orang yang beriman. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wujuhul yawmin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Penuh dengan kegembiraan. Mereka melihat kepada Allah. Mereka melihat kepada Allah. Ini kegembiraan orang yang beriman melihat Allah. Bahkan di surga melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang terbesar dalam surga. Penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga. Sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan. Allah beriman kepada mereka. Ini katanya dia tambah. Penduduk surga berkata, "Wahai kami, apakah ada kenikmatan yang lebih daripada ini?" Maka Maka mereka pun melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itulah kenikmatan yang paling besar untuk mereka. Itu tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Yunus. Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia, maka di kehidupan akhirat dia mendapatkan surga al-husna dan mendapatkan tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan Allah pada kita adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Ya, kering dan tambah iman dan seorang yang ini Allah akan lihat pada kiamat supaya kita dimuliakan dengan apa? Dengan nikmat ini. Kita digolongkan dari orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan nasnah dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dia ada dua tempat. Yang pertama di Arafah berdiam pada mahsyar. Yang kedua di Shura. Yang kedua di Shura. Kalau sampaikan kita tidak melihat Allah sebagai kaum ini. Tapi di pada mahsyar, apakah orang kafir belum melihat Allah? Jawabannya kalau kafir, Allah telah menjelaskan. Kala inna muharrabi yawma illa mahsyuru. Sungguh apa sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu, pada hari kiamat, mereka semua terpilih dari dunia roh. Ini ayat itu kata Imam Bidari dan selainnya, kalau orang kaya itu terpilih dari kaum mukminin tidak terpilih, mereka bisa melihat. Bagaimana dengan kaum mukminin sendiri? Apakah mereka melihat Allah pada hari kiamat? Ada hadis yang jelas bahwa mereka melihat. Tapi bukan dengan suara yang mereka kenal dengannya. Jadi saya dimaklumi ya bahwa mereka pun kalau melihat tidak sama dengan kaum ini melihatnya. Kaum ini itu melihat dengan kesyukuran, dengan kegembiraan, penuh dengan kenikmatan. Tapi kaum yang ini mereka melihat Allah bukan yang menyibukkan bagi mereka. Hal ini menyiksa mereka dan membuat mereka semakin takut karena ada ketahuan kemunafikan yang mereka sembunyikan. Dan di mana dia di hidup dunia ini? Tidak semua yang mereka ini bergembira. Ya, ada dua orang bertiga. Ada seorang dirampok waktu itu. Ya, polisi datang. Yang dirampok dia gembira tentunya melihat polisi. Tapi si perampok bergembira melihat polisi. Semuanya melihat. Satu gembira dan satu orang tidak bergembira. Jadi sekadar disebutkan gembira belum tentu ada kegembiraan di dalamnya. Apalagi mereka kaum munafik. Dan sana tahu bahwa munafikan mereka tidak mungkin tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oke, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Dan banyak dari kita ya, yang tanya selalu kita perhatikan. Kemudian saya di sini mengajak untuk mencermati ayat-ayat yang terdapat kalimat tiba di dalam perjumpaan kepada Allah. Semua ayat dalam Al-Quran ini kaya dalam imitasi. Semua ayat dalam Al-Quran yang disebutkan kalimat tiba berjumpa dengan Allah, maka berjumpa ini mempunyai dua di dalam imitasi. Salah satunya adalah dia melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjumpa dengan permanah mulafak yang menghadap berdiri di depan. Ya. Baik. Jadi berjumpa dengan permanah ini, kecuali di satu tempat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ketiga, apa? Kalimat lipat ini di mereka dengan nama dengan kata tahiyyah. Mereka dengan kata tahiyyah. Di dalam Al-Quran dikatakan tahiyyah untuk yawma yalqawnahu salam. Dan tahiyyah mereka, penghormatan untuk mereka hari mereka berjumpa dengan Allah adalah selamat. Menurut Imam Al-Sa'dah di pakar bahasa, sebagaimana yang dilihat sama Bapak dan Ibadah, Saya ini dari mata di sini tidak ada mata lain kecuali melihat dengan mata kepala. Itu dalam sisi bahasa, tidak ada mata lain. Cuma pada kata takhir ini. Ada kata takhir ya, Muhammad. Ini kalau ada kata lipa berkumpul dalam satu kalimat, kalimat lipa hanya dimaknakan dengan makna melihat dengan mata kepala. Baik. Dan ketika seorang hamba mencermati ayat-ayat yang seperti ini, dia baca misalnya dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap liqa dengan Rabb-nya? Maka akan tampak mana-mana keimanan. Siapa dari hamba yang ingin berjumpa, dapatkan keimanan, melihat kepada Rabb-nya? Tapi ini pun dikatakan kena jadi beramal saleh dan tidak membuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa dalam pelajaran ilmu akidah itu, subhanallah, dapat dilalui yang pertama dan keimanan yang sangat indah dan selalu menerangi hati dan jiwa seorang. Sehingga kehidupan itu dengan kesadaran, penuh dengan semangat, penuh dengan semangat untuk selalu berjalan menghadap kepada Allah yang akan wala. Semua dari kita yang berpikir kenalan, ada yang sekali di dunia ini. Hari ini kita membangun rumah. Rumah yang kita bangun, kalau bukan untuk keturunan kita, kita akan hancur berkarya, waktu yang terus berbunyi. Harta yang kita kumpulkan, itu hanya kita kumpul untuk ahli waris. Kita tidak bawa lagi. Semua dari kita adalah pengelan dan semuanya akan berjalan menuju sebuah hakikat yang pasti untuk tidak ada tempat dari mana itu kemudian dia penduduk surga dan penduduk neraka. Mari kemudian semua mari kemudian ini Allah firman sebagian dari mereka di surga dan sebagian dari mereka di neraka. Tapi yang bahasa yang lain, bagi pemilihan ini mungkin belum sadar. Jangan mereka ada yang merugi dan jangan mereka ada yang beruntung. Pembahasan ayat yang lainnya, wa annahu adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Hanya ada dua. Dia tertawa dan gembira pada hasilnya atau menangis. Merenungi apa yang akan dia tuai pada hasilnya. Maka ini semuanya adalah bahan pemikiran. Yang ini bisa dikatakan oleh orang yang kurang dalam membayari akidah yang benar. Waktu dalam pembahasan ilmu tauhid itu selalu diingatkan akan bagaimana hakikatnya seorang hamba, sejatinya seorang hamba menegakkan ibadah kepada Allah, menyiapkan dekatnya untuk menghadap kepada Allah. Seorang pelayan itu yang tahu jalan, namun yang berkelana dan tahu jalannya bisa sesat di jalan dan sampai. Orang itu yang ilmu, tahu jalan dan tahu akhirat yang mana. Dan ilmu ini cahaya, akan menerangi jalan, menerangi jalan, jalan banyak rintangan. Ada kerikil-kerikil saja yang mencerahkan, ada tidur yang menghambat. Dia harus tahu rambu-rambunya. Jangan sampai dia ikut jalan rintangan dan diri. Dan setiap jalan dan diri yang paling menurut kepadanya. Ilmu yang akan memimpinnya, menunjukkan kepadanya mana jalan yang harus dia lalu. Kemudian ilmu ini, walaupun dia punya cahaya punya bendera tadi, bagian ini tidak ada semangat berjalan, itu tidak begitu bermanfaat. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memerlukan dua kekuatan. Kekuatan dirinya dan kekuatan amali. Kekuatan dalam hal menuntut ilmu dan kekuatan dalam hal menamalkan ilmu. Dalam hal menamalkan ilmu. Jangan buat pengalaman saja mengajak menyuruh tetapi dia pernah menuntut ilmu. Jangan dia menuntut ilmu saja tapi tidak ada aplikasi dari ilmu yang dia belajar ilmu yang dia tuntut. Dan dia gabungkan dengan satu hati ini adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus siratan mustaqim siratan ladzina an'amta alaihim jalan orang yang telah diberikan dia gabungkan antara ilmu dan amalan. Bukan jalan orang-orang yang maksud di hari ini, itu orang-orang Yahudi, punya ilmu tadi yang berlahan. Bukan pula jalannya orang-orang Bali, orang yang terlalu dari lantai ini. Iya. Baik. Ini renungan dan selalu kita perhatikan. Oke. Selalu kita perhatikan. Kemudian kita pergi orang yang berdua. Iya. Pembatas sifat yang juga yang diterangkan dengan sifatan. Sifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam banyak Al-Quran. Di antara ayat yang paling jelas adalah ayat yang sama. Fa'ud. Apa yang menahan kamu sujud kepada ada yang dicipta di dua tangan. Allah menyebut dicipta dengan apa? Dua tangan ini, penetapan dua tangan untuk Allah. Dan tangan ini dimaklumi pada tangan secara bahasa, tangan hakiki. Okay. Tangan dimaklumi secara bahasa. Ya, ada pun bagaimana tangan ini kelihatannya. Ini telah kita terangkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluknya. Kelihatan tangannya kita tidak tahu, tidak boleh menanyakan kelihatan. Waktu orang yang pernah atau hal yang ditanyakan kelihatannya itu kalau suatu itu pernah dilihat, dia pernah dengar tentang suatu itu. Kalau tidak dia pernah dengar, orang yang pernah melihat, yang pernah mendengar atau bisa dibayangkan gambarkan bagaimana sesuatu ini. Ini semuanya tidak ada pada sifat Allah. Tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tak boleh kita membayangkan dirinya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya meyakini bahwa sifat Allah yang sesungguhnya yang mulia dan yang besarnya. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Ini akan menjadi mudah menyibukkan hati, perkara yang menyeramkan jiwa. Dan seperti kami tidak yang sibuk membahas ya, kotangan ini artinya kekuasaan ya, suara ya, sampai kalau kita membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia ya, apalagi versi yang terakhir ini suara di pada yang lebar tahun 2003 ya. Itu terjemahan yang sangat berbahaya dari sisi hati terjemahan. Kenapa Allah tidak sujud dengan siapa yang sujud dari yang kedua tangan itu diartikan dari kedua tangan dua kekuasaan. Jadi dia batasi kekuasaan Allah dengan itu. Di mana ini tidak? Karena mengetahui sifat. Kalau dia tetapkan bagaimana mestinya, kalau dia beriman yang dulu, yang cinta kalau suami tidak lagi, beriman yang bagus. Suami apa? Yang mengoreksi adalah orang-orang yang punya ilmu dan apa namanya orang Indonesia yang tahan dulu semua. Tapi ilmu juga sama dengan ilmu seperti kasih. Ini ada satu satu dia. Nah itu dia terima dan dua bagus terima. Tapi yang terakhir ini murni pemahaman nanti yang terakhir. Karena hendaknya orang memahami bagaimana kita yang benar supaya jangan ikut masuk dan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang ada yang terjadi pada sebagian orang. Jadi ini ditetapkan sifat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan dari ayat yang lainnya disebutkan bahwa lagi itu pada hari kiamat diundang kebesaran Allah berbunuh karena penetapan sifat tangan kanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan hadisnya juga dalam sahih Muslim. Oke. Kemudian sifat yang ketiga disebutkan di sini adalah sifat al-istiwa. Ar-Rahman al-Istiwa. Allah Ar-Rahman yang arsy-nya beristiwa. Ayat yang kita tahu terdapat di dalamnya penjelasan sifat istiwa Allah di atas arsy. Istimewa itu dalam bahasa Arab diartikan dengan empat arti. Dalam bahasa Arab, istimewa bermakna dulu, dulu artinya sebelumnya. Yang kedua maknanya itu sifat. Sifat itu yang di atas juga bermakna tinggi. Bermakna yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tahun. Dikatakan mata ada asyik itu apabila dia paling tinggi di atas sesuatu yang paling tinggi. Nah itu tanah, debu itu dikatakan tori seperti yang paling di atas permukaan apa? Permukaan bumi. Kemudian mana yang keempat? Adalah ahli istiqrar. Tetap. Tetap di atas sesuatu dikatakan istiqrar. Dia tetap. Cuma istiqrar. Bagi ahli kan artinya beristiwa di atas arsy. Empat mana secara bahasa yang terangkan tadi. Ada pun bagi ahli kan seperti penerimaan itu jadi pada dalam bahasa Indonesia. Istiwa di atas tinggal bersemayan. Ya, semayan itu di kamus bahasa Indonesia diartikan kemana duduk, diartikan kemana duduk. Ya beda, istiwa dan duduk. Istiwa adalah sifat, duduk adalah sifat. Kalau dia menetapkan kata duduk, maka harus ada dalil khusus yang dijelaskan. Dan dalil hanya menerangkan istiwa. Karena itu tidak sama dengan cuma yang dikatakan semayan, kesempurnaan detail dalam pembahasan ini itu akhir. Jelasnya. Nah, itu paling indah kalau kita jawab beristiwa. Dan di dalam kamus bahasa Indonesia banyak kata yang ada dalam bahasa Arab. Kalau juga kita sebut dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak di Indonesia. Sekarang ini kata istiwa sedang di Indonesia. Itu dari mana secara bahasa Arab. Ada istiwa. Jadi orangnya ada sama istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Arsy adalah atap yang menutupi surga. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini diterangkan dalam Al-Qur'an, sifat istiwa Allah di atas arsy. Itu di tempat dalam Al-Qur'an. Itu juga tempat. Dan berarti kata-kata surga di atas lagi. Dan arsy di atas surga. Ini menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalamnya penerangan tidak yang harus ditenangkan. Di dalam diri manusia dengan sifat yang dulu tinggi atau Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keliru. Bahasa dalam bahasa Indonesia sudah merupakan keyakinan yang tersebar di banyak kaum muslimin. Mereka berkata Allah di mana-mana. Berbahasa Indonesia bahasanya Tuhan di mana-mana. Tuhan berada di mana-mana. Ini bahasa dan bahasa sebagian buku, bahasa dan bahasa sebagian tulisan, bahkan sebagian hidup sinetron ada di dunia Tuhan di mana-mana. Ini hal yang tersebar dalam orang Indonesia. Ini keyakinan yang keliru. Allah itu tidak di mana-mana. Allah dan dia beristiwa di mana? Di atas arsy. Allah Maha Tinggi. Dari nama Allah Al-Ali yang Maha Tinggi. Al-Muta'ali. Al-A'la. Ini semua mana ketinggian? Mana ketinggian? Ketinggian berkaitan dengan zat, berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan keagungan. Allah Maha Tinggi dalam segala hal. Termasuk dan Allah Maha Tinggi. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba. Di mana pun hamba itu berada. Di mana pun hamba itu berada. Jelasnya. Karena itu, jika Allah menulis kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Firaun, tidak ada. Kita pergi. Tapi ini baru makan sembah dua Arab. Semuanya saya pertama kali berdua. Allah berkata semuanya akan pertama kali berdua. Aku juga dan ini. Jelas ya? Aku juga dan ini. Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah berkata wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan tadi diberikan pada hamba itu daripada Quran tadi. Allah sangat tahu apa yang dia lakukan. Khusus untuk ayat ini ada sebagian penafsiran bahwa para malaikat menunjukkan dekat dari hamba tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini mana? Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah di mana bersama kalian di mana pun kalian berada. Ayat ini bersama kalian di mana pun kalian berada. Artinya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Di mana pun kalian berada. Bukan dan Allah. Apa? Bersama kalian. Jadi mengatakan Allah di mana mana dan Allah bilang, ya ini yang sangat susah. Kalau Allah di mana mana, pasti Allah itu banyak. Ya kan di mana mana? Ya. dan orang kita kalau berada di Allah di mana dan disebut pada masyarakat yang tidak ada yang berada jelas? Mungkin mengatakan Allah di mana sana? Berarti kadang dia orang lebih apa namanya mungkin daripada ini. Kenapa? Sebab dia orang memberikan pada dalam dirinya apa? Wahai hamba dengan hamba, apa? Ibn Abi Sa'an, lain kita belum berusaha. Bangunlah untuk istana supaya dia bisa naik ke tangga-tangga. Ambar sama wali Allah, Bapak yang berada di dunia dari Allah. Ini lah burukan. Saya akan naik ke pintu-pintu lagi. Saya ingin mengingat rohnya Nabi Musa. Sebenarnya saya menyangka dari dunia ini berusaha. Jadi kira Allah sendiri memberi tahanan sebab istana ini dia jaga Allah di mana? Di atas bukan dikerahkan dalam istana di mana? Kadang sebagai orang di masa ini ini Allah subhanahu wa taala kadang terlalu berbeda dari sebagainya. Maka keyakinan yang sangat dan harusnya meyakini Allah di atas lagi ini keyakinan yang tidak bisa ditawar. Ciri itu di mana? Risa para ulama siapa yang menjadi Allah di atas lagi? Hukumnya cuma satu, dan keluar dari Islam. Pakai di kalangan para ulama. Yang dalam dalilnya adalah dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau sudah tentang kita sudah perempuan yang akan dibebaskan. Sebelum dibebaskan Rasulullah memuji, memuji ke mana? Dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Kemudian perempuan menjawab di sana, di atas lagi. Rasulullah kemudian bertanya, mana ada dia pada aku? Sudah berumur dia, Rasulullah adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata, apa ini nanti? Bebaskan budak perempuan ini, sebenarnya dia adalah perempuan berumia. Jadi dia katakan seorang perempuan berumia dengan menjawab dua pertanyaan. Dengan mengakui bahwa Allah adalah Rasulullah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini bukan keyakinan ya. Bukan yang berbicara. Karena itu dia juga memberikan tiga contoh dari sifat ini. Sebab ini juga tiga sifat banyak dilihat di awal-awal penyimpanan di pembahasan ini. Karena itu, ini kira-kira Allah mengambil contoh-contoh yang beliau tekankan di sini bagaimana yang wajibnya selalu kita yakin. Dan selesai juga pembahasan tentang sifat. Kemudian hal ini dijelaskan yang pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa la taqula kama qala al-khawarij. Kata beliau dan tidak mengatakan seperti ucapan kaum khawarij. Man ataba kathiratan faqad jahara. Siapa yang melakukan dosa, maka dia telah kafir. Baik. Walau takdir orang ini dia dulu dan tidak ada kekafiran dengan sesuatu apapun dari dosa. Maksudnya di sini dosa itu dosa yang apa namanya merupakan dosa kecil atau merupakan dosa besar yang tidak dikafirkan keluar dari bukan dosa kecil kan bukan dosa kecil kan. Baik. Sini pembahasan yang terakhir. Bukan oleh ini dikatakan apa-apa. Beliau ingin memulainya keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan masalah pengkajian. Oke. Dan menjadikan polis cari. Beliau di sini memberikan uraian yang patut untuk kita perhatikan. Kata beliau kami tidak berucap seperti ucapan kaum Khawarij. Beliau tekankan dari awal. Kaum Khawarij ini adalah satu kaum yang dikenal di kalangan antara dari mana para mahat sebagai kelompok yang beriman. Karena Nabi tegas menyebutkan kesesatan mereka ketika bibit Khawarij mulai muncul. Nabi sudah menjelaskan dan Nabi memperingatkan tentang bahaya kaum Khawarij. Nabi SAW menyebutkan bahwa andai kata saya hidup, la'aqtulannahum qatla'an. Andai kata saya hidup, saya akan memerangi mereka seperti kaum Ad diperangi. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah bangkai yang paling jelek terbunuh di bawah orang lain itu. Dan orang yang dibunuh oleh mereka itu adalah orang yang paling syahid yang paling baik. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum Khawarij mereka punya ibadah. Ada semangat. Kata beliau kepada para sahabat, tahkiruna salatahu ma'a salatihi, kalian akan meremehkan salat kalian di depan salat mereka. Puasa kalian di depan puasa mereka. Ini cukup di tiga penampak mendatangi tempat tinggal kaum Khawarij. Kelihatan di wajah-wajah mereka, di wajah, di telapak tangan, di lutut, di kaki mereka, apa kulit yang menghitam tebal karena banyaknya mereka sini. Kemudian sisi mereka adalah dari kita karena banyaknya mereka menari. Bersama dengan itu Nabi berkata apa? Yang berpunuh dengan diri karena yang berusaha dengan kami. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari musuhnya, keluar dari sasaran. Ketika panah menutup sasaran seperti itu keluar. Jelas ya? Ini perhatian, mereka punya iman. Tapi ini sedikit pemahaman agama. Sudah tak ada senang. Sepahalul ahdan. Umurnya kan masih muda. Tapi pemahamannya juga pemahamannya dalam pemahamannya sangat rendah. Sangat pendek pemahamannya. Ini kaum kawan. Ini fitnah. Mereka ini hingga hari ini. Sebab ini kabar kawan Nabi hingga dua bibitnya Nabi berkata akan keluar dari belakang orang ini dan sifat kaum kawan menunjukkan bahwa mereka menjadi fitnah bagi manusia. Ini yang tampak pada sebagian orang jadi masa ini yang mengandung pemikiran kawan gampang mengkafirkan orang menjatuhkan kondisi kafir, pendek pemahamannya. Perkara yang bukan terhitung jihad dianggap jihad, dianggap itu mati syahid. Padahal itu adalah mati tak syahid. Dianggap perkara itu adalah ibadah. Bahkan ini menjemput tidak ada. Jadi pengantin dan sebagainya. Tapi tidak ada fikih mereka dalam agama. Nah, mereka tidak mengerti ini jiwa yang cuma satu ini. Apakah mereka letakkan di atas ketaatan atau tidak? Mereka berkorban untuk ketaatan atau tidak? Atau hanya sekedar frustasi saja, urusan itu? Ini semuanya keadaan dan cita. Dan banyak hal yang berkaitan dengan kaum Khawarij ini. Hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak berinci tentang mereka. Ya. Ini tidak memungkinkan kita untuk membahasnya di sini. Namun Imam Al-Mughiri di sini mengatakan kami tidak berucap seperti ucapan kaum Khawarij. Man asaba katsiran faqad jahara. Siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Di ucapan kaum Khawarij tiga hari ini mereka mengatakan pelaku dosa besar. Dan ini tampak sekali dalam banyak sudut perkara. Mereka mengatakan orang yang membunuh misalnya dikafirkan. Tegas sebagai tulisan mereka. Orang yang berhukum dengan syariat hukum Allah, padahal ada yang jahat, ada yang lalu dihitung sebagai pelaku dosa besar. Tapi bagi mereka semuanya dianggap kafir, semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap kafir. Dan banyak dari pemahaman-pemahaman mereka dibangun di atas kekafirannya. Siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Dan ini adalah kaya yang bahagia. Wabila diterangkan dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran wa yifafi matari minal mu'minin yang menandatu fasli mu'minakumah. Nanti kata ada dua kelompok dari kaum mu'minin saling berperang, maka nanti kata antara dua. Sekarang dia kata membunuh seorang muslim dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Memerangi kaum muslimin dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ini dua kaum mu'minin saling perbuatan dosa besar lagi. Namun keimanan lagi. Mereka kan tidak dikatakan. Tidak dikatakan. Oke. Tentang orang yang membunuh. Orang yang membunuh ini. Ada beberapa hukum dalam Islam. Bisa dikitab, bisa dikitab, bisa dimaafkan, dan seterusnya. Punya Allah katakan, bahkan bukti anak-anak ini disini. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu. Masih disebut saudara orang yang membunuh. Jelas ya? Masih disebut saudara. Juga hadis Abu Bakar, juga yang Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Idza taqal muslimani bi shay'in fal qatl wal maqtul fi nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa dua pedangnya, saling berperang, membunuh, maka yang dibunuh dan membunuh dua-duanya masuk dalam neraka. Sahabat bertanya, "Rasulullah membunuh aja masuk neraka. Tapi yang dibunuh kenapa dia masuk neraka?" Kata Nabi, "Kita mendengar Abu Bakar ini dari orang sudah sangat bersemangat yang ingin membunuh tahunnya." Jelas ya? Bertanya dengan mereka berdua dinyatakan oleh Nabi diancam dengan neraka. Tapi Nabi masih menyebutnya apabila dua orang muslim berjumpa. Masih disebut dua orang. Dua muslim. Ini fikih harus dihati. Karena itu perlu kedalaman pemahaman agama. Tidak seperti kawan-kawan pendek pemahaman ini. Sedikit ilmu agamanya. Karena itu mereka tidak pandai dengan makna. Tidak pandai melihat makna Al-Quran maupun hadis. Walaupun tidak pandai makna, hanya mengambil satu ayat, tinggalkan ayat yang lain. Mungkin ayat apa pun yang musyrikin, hai semua menjadi dulu. Bunuhlah kaum musyrikin di mana pun kalian berada, mendatangi mereka. Yang ini ayat, bunuhlah kaum musyrikin di mana pun kalian mendatangi mereka. Ambil sepotong saja ayat ini. Dia tidak tahu ayat ini pakai apa. Di kejadian apa. Tidak ada pemahaman. Hanya mengambil pokok-pokok ayat dan meninggal dari ayat ini. Jelas ya? Oke, ini dari cerita. Kau bahwa dari muncul kaidah ya. Seperti ini misalnya, siapa yang melakukan dosa besar, maka dia celaka. Yang dalam tadi, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak dikasihkan, Rasulullah SAW berkata, dalam hadis Anas bin Malik riwayat Tirmidzi, syafaat di ahli kabar itu umat. Saya memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dan umat. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu dalam apa? Syafaat. Dan syafaat itu hanya diri untuk orang-orang beriman. Tidak diberikan untuk orang jahat. Oke. Maka ini kesalahan yang sangat nyata dari kaum Khawarij. Kemudian dikatakan wala takfir fi syirkin min adz-dzunub. Kata Syekh, dan tidak ada kemungkinan terhadap satu dosa apapun. Ini ucapan beliau untuk diri sendiri ya. Ini perlu pakai kalimat dulu, tidak dulu, dosa tertentu. Maksudnya dosa yang bukan dosa kekufuran atau kesyirikan. Oke. Ada pun syirik akbar, pelakunya dikatakan dan keluar dari Islam. Pelakunya dikatakan, kafiran akbar, pelakunya keluar dari Islam. Seringkan paling tidak boleh. Allah firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi ini begitu memberikan dan menekankan keadaan. Kemudian kata Al-Qur'an radhiyallahu anhu, "Wa innamal kufru bi tarki al-haqq." الذي قال رحمه الله تعالى لم يكن الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان فتبين لنا اليوم kalau dia meninggal tak islam dimakan itu apa itu marukun itu yang rasulullah saw sampaikan islam dibangun di atas lima pondasi. Pertama yang ada dari hadis Allah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Lima hari bagi siapa yang mampu. Oke. Baik. Jadi ini lima rukun Islam. Kalau ditinggalkan, jelas jadikan tiga. Namun dari lima rukun ini, Syekh merinci Tetapi bahasa adalah dunia, bahasa adalah baru. Tadi ada pun tiga dari dunia. Tiga rukun. Rukun Islam yang pertama, kedua dan ketiga. Tidak terlibat. Orang yang meninggalkan ini. Malam yang terjahat, siapa yang tidak membaca keadaan, walau yang terlalu dia tidak terlalu, walau yang terlalu dia tidak kuasa, yang tahu, waktu dia ini ada waktu, karena dia menghasilkan sesuatu dari ini, dihasilkan dari waktunya, walau dia itu menghubah apa ada waktu ini, di akhirnya ada waktu ini. Dan tidak, apa namanya, syar, untuk dipapak, bagi siapa yang mengantarkan sengaja dikeluarkan dari waktunya. Okay. Ini beliau mencari prinsip dari sisi masalah hukum orang yang meninggalkan. Nah, hukum orang yang meninggalkan. Kalau dia tidak bersyahadat, ini jelas ya, kafir. Namun kalau dia tidak sholat, tidak berpuasa. Ini dilihat kalau dia tidak sholat, apabila dia tinggalkan sholat itu, karena dia ingat kewajiban, ini kafir menurut kesepakatan dan ulama. Kalau dia tinggalkan sholat, karena dia ingat kewajiban sholat. Sebabnya dia sholat, kewajiban sholat. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena marah, ya apakah dia kafir kan? Ini adalah sila berkata di dalamnya. Ulama khususnya ulama belakang. Ada pun ulama salah terdahulu. Sebagai ulama menunjukkan kesepakatan bahwa jika dia tidak orang yang tinggalkan sholat, itu adalah marah. Kata Syafi'i, kata Abdullah bin Syafi'i rahimahullah, lam yakun yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun illa qara. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah melihat ada amalan yang meninggalkan mengkafirkan kecuali sholat. Meninggalkan sholat mengkafirkan. Ini pendapat yang sangat kuat. Berasal dari para sahabat dan para tabi'in ini dibuatkan oleh Imam Ahmad. Dan kebanyakan ulama kita di masa ini, Syekh Ibn Bah, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mubir dan sebagainya, menguatkan pendapat, tapi ini orang meninggalkan sholat itu masih ada. Ini juga oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskannya, Allah berfirman, tak penduduk neraka, yang mereka ditanya, Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka saqar, yang menjalani nabi? Mereka menjawab, lalu nanti kami dulu tidak pernah sholat. Jadi jawaban saya yang masih pernah, tidak pernah sholat. Dan ini juga dari Al-Quran, surat Taubah, Allah berfirman, Faizalu aqamu sholata wa atau zakat, faqad mustaqim. Kalau mereka taubat, mengeluarkan zakat, apa mereka taubat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Ya yang lain, baik puasa mungkin sedikit. Maka mereka dalam saudara-saudara tadi adalah mereka. Umat dari ayat ini, kalau mereka tidak bertobat, tidak sholat, tidak keluarkan zakat, maka jangan biarkan jalan mereka. Bukan saudara dari dalam saudara. Dan Nabi SAW berkata, beda kamu dan kumpul akhbarat. Antara kawan lelaki dan kesakiran adalah kawan. Dalam kuliah akhir ini, kita tambahkan, mentarakan apa-apa siapa yang meninggalkannya maksudnya neraka. Maka ini yang karena makhluk sendiri kan mau meninggalkan sholat yang sengaja itu yang tidak syahid ini mendapat yang dikuat. Namun para ulama yang mencari karena orang meninggalkan sholat karena mana? Ada dua pendapat. Apakah dikafirkan karena meninggalkan satu sholat atau dikafirkan kalau meninggalkan kebanyakan atau seluruh sholat? Sebagai ulama, ada Syekh Ibn Bah misalnya, walaupun dia tinggalkan satu sholat, itu dia berkah. Kalau seperti Syekh Ibn Uthaymin, rahimahullah, diukur kali itu bahwa kalau dia meninggalkan kebanyakan sholat atau meninggalkan seluruh sholat. Nah, ini dua pendapat yang dalam ulama dan punya dua-duanya dari sisi kekuatan pada pendapat. Baik. Adapun tentang zakat, zakat kalau dia tidak keluarkan karena dia ingkari kewajiban, ini tidak ada. Mengingkari kewajiban. Adapun kalau dia tidak keluarkan zakat karena kikir, maka ini tidak dikafirkan menurut pendapat yang kedua di kalangan ulama. Karena orang yang tidak keluarkan zakatnya, dia berkata, orang yang muslim, dikatakan setelah dia disiksa dalam neraka disebutkan rumah yawab dan liu imma ila jannati wa imma ila nar. Kemudian diperlihatkan jalannya apakah dia ke surga atau ke neraka. Dikatakan dia kafir, harusnya tidak ada alternatif kecuali mana? Ke neraka. Dia menyebutkan bahwa dia tidak dikafir. Demikian pula orang yang tidak berpuasa dan tidak menunaikan haji, kalau dia meninggalkan yang benar, mengingat kewajiban kita tidak. Kalau dia tidak berpuasa dan tidak marah, tidak haji dan berpikir, mana? Maka ini tidak dikafir. Nah ini yang berkaitan dengan masalah hukum kafir pada lima rukun Islam. Nah, kemudian ini menjelaskan di sini, wa man zaka, adapun zakat wa man ta'adda hadza anhu wa kana hasiban. Zakat kapan dia keluar kan? Maka itu telah mengangkat kewajibannya dan dia berdosa dan dia benar. Kalau seorang tidak ada kewajiban zakat, dia tak apa dulu, dia sudah berdosa. Harusnya segera dia keluar. Tapi kapan dia keluar? Kalau misalnya setelah 10 tahun dia keluar kan? Maka tidak ada masalah dia keluar kan? Diterima dari ini. Namun dia untuk tanpa dulu itu dia berdosa. Kemudian kata beliau, wa man hadu faman wajab alaihi wa wajad sabilan ilaihi wajab alaihi. Adapun haji, siapa yang wajib padanya dan dia punya kemampuan untuk menunaikan haji, maka dia wajib menunaikannya. Wala yajibu alaihi ahli dari hatta la yakuna lahu minhu buddun. Mata adzabun dan wajib, wala yakun hadiman fi ta'khiri ila adzabun sama karena ada kebijakan. Dia terjaga hakum di muslim hara sahur hari tidak ada tempat ada. Wain huwa mata wa huwa wahid mustaqim wa lam yahud sala raja ila dunia yahud wa yajib ahli an yahud anhu wa lam yakun dalika muwajiban anhu kama lam kana fihi dalil maqdi anhu ba'da maut. Sini beliau terangkan tentang haji ya. Jadi haji kapan dia punya kemampuan wajib dia tunaikan. Tidak harus pada tahun ini, bagi dia punya kemampuan. Jadi kapan dia punya kemampuan, harus segera dia tunaikan. Harus dia tunaikan. Kalau dia untuk kewajiban haji, maka ini dia tidak berdosa sama dengan zakat. Kalau zakat kan dia berdosa itu hak untuk orang miskin. Dia tak. Kalau haji tidak. Ini kewajiban pada diri yang tidak segera dia tunaikan. Oke. Maka, walaupun dia dianggap berdosa karena mengundur kewajiban tidak sama dengan kalau dia mengundur apa? Zakat. Dan untuk orang yang haji, kalau dia mampu, ketika dia meninggal dan dia belum haji, padahal dia mampu, maka boleh keluar lagi untuk menghajikan. Dan beliau berkata, kami harapkan itu cukup bagi ini. Sebagaimana bagi punya utang, bayar utangnya itu sudah mencukupi. Nah, ini bahasa itu kami harapkan. Bagi bahasa salah terdahulu mereka tidak membuat kesimpulan-kesimpulan ini dengan bahasa yang hati-hati. Ya, kami harapkan, ya, kami menganggap dan seterusnya dengan bahasa lain yang menunjukkan kehati-hatian mereka di dalam apa namanya mengkompromikan syariat. Baik selesai ya pembahasan ini dan rincian yang terakhir ini juga hanya merinci tentang lima rukun Islam. Kalau ditinggalkan itu mengkafirkan dan kita sudah merinci satu persatu mana itu mengkafirkan dan ditinggalkan dan bagaimana itu dia yang menjadi dan tidak Allah Ta'ala. Baik, jadi ini ya pembahasan kita suruh sunnah karya dengan Mary pakai nama Allah Ta'ala. Pasti sebagian kadang-kadang sedang sengaja, kemudian selalu. Jelas. Kaidahnya seperti yang disebutkan dari atau seperti kaidah yang disebutkan oleh Buddha. Apa saja yang terlintas dalam hati tentang Allah, yakinlah bahwa Allah tidak berubah. Jika ini dibahas dalam hati Buddha, rinciannya seperti yang terakhir tadi. Suatu itu bisa digambarkan kalau kita lihat dengan ada yang mencinta dan mencipatkan. Jadi semuanya tidak ada pada sifat-sifat Allah. Tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak ada yang pernah melihat, mendengar, tidak ada yang bisa mengusahakan, tidak ada yang bisa membayangkan. Akal yang cerdas apapun, dia tidak pernah untuk membayangkan. Oke, benar ya? Kalau Islam ada pada diri ini, maka dia tenangkan. Hai, hai. Selalu kita tenangkan. InsyaAllah, tidak ada yang ingat. Akan bilang, jika ada sisa syaitan. Nah, jelas ya? Kalau jelaskan tentang lawul mahrum, saya sudah terangkan ya bahwa lawul mahrum adalah lawul tempat dicatatnya seluruh amanah-amanah atau seluruh takdir-takdiran semuanya dicatat di lawul mahrum. Kata lawul dalam bahasa Arab, lawul itu adalah tempat yang tertulis. Dia kadang terbuat dari papan, kadang dari kayu, kadang dari kertas, kadang dari kulit, kadang dari apa kelopak kayu. Semua ini disebut laut dalam bahasa. Jelas? Kata laut dimaklumi dari apa namanya dari bagaimana laut itu ini dapat sehingga kita tahu. Memang ada sebagian hadis yang menjelaskan dan sifatnya, tapi hadis ini tidak ada jelas. Hadis-hadisnya ada jelas. Nah itu yang wajib bagi kita kita iman bahwa semuanya tercatat di lawul mahfuz. Tertulis di lawul mahfuz. Jika Allah menghendaki kita berbuat dosa, kenapa kita dihukum dan tidak ada penyerangan? Bukan kalau kamu yang berbuat dosa. Ya, sudah ada sudah ada Rasul yang menjelaskan jalan yang benar, jalan yang benar. Sudah ada Tuhan yang menjelaskan jalan yang tunjuk dan jalan yang kesesatan. Maka tidak ada alasan. Dia berbuat dosa, di sini yang melanggar, sudah diperniatkan. Dia berbuat kebaikan, kebaikan untuk diri yang sendiri. Kebaikan untuk diri yang sendiri. Kiranya Allah SWT Maha Adil dan tidak membagi seorang hamba. Allah berfirman, "Man amila zalima min nafsihi wa man asaa fa 'alayhi wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid." Siapa yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggung dan Rabbus ka'ib yang pernah membagi hamba. Kalau dia dapat menunjukkan neraka, kenapa dari amalan ini menunjukkan hal tersebut? dari jajaran Al-Khatib untuk hidupnya dan dia istiqamah. Karena kalau tidak ada yang mengetahui dia ditakdirkan menuju neraka, menuju surga, maka hidupannya hanya ada syariat. Hanya ada syariat. Dia wajib menjalankan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan. Yang ada di depan. Kalau dia melakukan apa yang dicariakan, mendekatkan kepada Allah, yang dimudahkan bagi dia. Kalau dia selain daripada itu yang dimudahkan. Oke. Saya sebut tadi Imam Syafi'i Nah, disebut Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i. Syafi'i nama. Tapi banyak dia. Banyak nama maksudnya Syafi'i. Syafi'i. Abu Ishaq Syafi'i yang menulis kitab Al-Sifat Al-Muwaffaqat. Kedua kitab dia menulis itu. Dan dia dalam kitab yang Al-Sifat apa kepada yang harus diberikan itu? Jawabannya juga يقعد على الأرض ثم استوى على الأرض يعني صفات الله بصفات النبي وليه لما نازل بصفات الله سبحانه وتعالى إلى يعني ما سجى الله بصفاته seperti itu. Nah itu para ulama menyebutkan bahwa ada 8 makhluk yang Allah ciptakan memang untuk kita. Ya. Ada 8 makhluk dicipta untuk kita. 8 makhluk ini bukan dari ayat siun di dalam 2 biasa. Ibu jadi tapi yang kata ini itu hukum al-Bakar yang umuhan min al-Khalqi wal-Bakun ya jannah wa naru والعرش والكرسي حبا وعجب وأرواح من الدور والقلم فتبلي على الدور من المخلوق حكم كالك مليكم كتاب لأن الدور يجيب كم مدفع سير لابن مخلوق ini yang pertama surga, dua neraka, yang ketiga ta'af, yang keempat kursi, yang kelima ajal, ajal udara, dua ekor manusia, yang pertama yang kelima, yang keenam roh, yang ketujuh halau, yang kedelapan ta'af, delapan makhluk. Jelas. Oke, ini jelaskan tentang detailnya. Delapan makhluk ini diterangkan Ibnu Hajar dalam syarah Aqidah Tsakhawiyah. Dan ini dibenarkan oleh sejumlah ulama kita yang bersyarah. Dan dua bersyarah yang saya bacakan tadi dan dari sini ini itu pernah saya perkenalkan ke guru kami di Sholat Qoblan. Kemudian saya tanyakan kepada beliau apakah delapan yang disebut oleh sejumlah semuanya benar. Terus menerus mengajar untuk banyak menuntut ilmu. Bahwa seorang dapat menikmati dalam dalam ilmu, maka akan menikmati hikmah pada diri. Kata sebagian yang salah, iman hari dari kita dibawa sunnah nama bagi hikmah. Siapa yang berilmu berada dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia akan berucap di hikmah, akan berucap di hikmah. Ini adalah yang selalu menangkan di dalam diri. Apabila dalam pelaksanaan sholat subuh imam melakukan full witir, apakah wajib bagi makmum untuk mengangkat kedua tangan tentang meninggikannya? Kalau mengangkat dua tangan, ini tidak wajib ya, hukumnya sunnah. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Adapun meninggikannya boleh saja diangkat, tidak ada masalah. Kalau imamnya tidak terlalu berpuluh, tidak ada masalah, dia ikut. Iya. Ini kita keluar dengan dua orang kerjaan yang menjadi isyik. Kalau dua orang yang isyik terlebih, empat dua orang. Boleh saya sama itu, karena itu juga ada. Kalau imam itu, sebagai sendiri yang mati, ya. Apakah ada dari khusus yang menjelaskan tentang untuk iman? Melakukan berpikir dalam sholat subuh. Ya, kelihatannya mereka berdalilkan dan dari itu imam itu dijadikan diikuti. Dan juga dengan mana ini dari yang mungkin saya perlu menjelaskan di sini, bahwa tidak seluruh pemahaman fikih yang kita ketahui itu yang wajib kita lakukan di depan manusia yang menganggap itu mati. Sekarang saya menganggap pendapat pun subuh adalah lemah, dianggap itu perbuatan kita. Tapi apa itu artinya kalau dia sholat di belakang mereka saya dan kunut di belakang mereka? Saya beri contohnya. Sekarang kita semua mengetahui bahwa ketika membaca Al-Fatihah, basmalah juga dijahat. Iya. Sekarang saya sholat di belakang, atau saya mengimani satu kaum, dan kaum ini memandang bahwa baca basmalah itu syarat. Maka mungkin kalau saya tidak baca basmalah, mereka akan mengulangi sholat di belakang. Kira-kira posisi ini saya sebab teman-teman menjaharkan dan mereka dengar jelaskan menjaharkan dan ini disebut oleh Syekh Islam yang menjadi kaya dia beri contoh dengan ini. Kalau suatu pendapat yang kuat itu dia tidak amankan dengan kaum yang menganggapnya pendapat yang tidak kuat. Karena tetapi menjaga persatuan umat itu maslahatnya lebih dikedepankan dan dia mengamalkan sunnah yang dia. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya yang saya dipahami. Karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ilmu itu bukan sekadar membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang jelek dan yang baik. Tapi ilmu yang dikatakan sejatinya ilmu, dia pandai membedakan antara dua yang baik, yang mana yang paling baik. Antara dua yang baik, yang mana yang paling baik. Berilmu. Dia bedakan antara yang baik, yang benar itu semua orang bisa. Banyak yang mampu. Tapi dia dihadapkan kepada suatu, dua suatu semuanya baik, dua suatu semuanya baik, yang berpilih terhadapnya. Yang pandai memilih yang paling baiknya dari dua yang baik, yang paling sedikit kejelekannya di antara dua yang jelek, nah ini baru. Dia dihadapkan punya apa? Punya diri. Jelas ya? Sekarang misalnya saya memandang saya sebagai musafir, kalau saya sholat dua rakaat. Makmum di kanan saya sholat berapa? Mereka menyempurnakan, berdiri macam-macam menyempurnakan. Tapi saya berada di tengah masyarakat. Mungkin kalau saya sholat dua rakaat, saya salah. Ya makmum di kanan itu salah semuanya. Mereka tidak paham hukum. Jelas ya? Apakah saya boleh menyempurnakan? Jawabannya ya. Saya harus menyempurnakan. Tidak boleh membuat keributan hanya dengan apa? Untuk hal yang terbatas untuk saya pribadi. Makanya dari ini yang ada lagi diperhatikan. Walaupun dia ingin apa namanya membahas, dia umumkan kepada kamu. Pun kemudian sholat di kanan dia musafir, musafir itu sholat di luar kan, saya akan sholat di luar kan. Berarti dia terima, dia luar kan saja, silahkan, setelah saya salam, bapak-bapak menambah di luar kan. Ini dalam mana? Tapi kalau yang maju tidak pernah memberitahu, tidak pernah ini, ada itu. Bikin ribut saja. Ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Maka harus ada hikmah di dalam hal yang seperti ini. Jadi antara hal yang tidak ya, ingat dari jawaban Syekh Rasyid Salah Al-Fawzan. Boleh pernah ditanya. Tetapi ini saya mendapatkan sebuah hadis. Hadis ini adalah sunnah yang banyak manusia tidak mengamalkannya. Tidak menghidupkan. Saya kalau menghidupkan sunnah ini, apakah saya dapat pahala? Kata Syekh, kamu tidak dapat pahala. Kamu berdosa. Kecuali kalau sebelum kamu lakukan, kamu ajarkan dulu kepada manusia. Ini bahasa dia sangat indah. Kanda, waktu dia sudah seperti itu, kau dapat sedikit banyak, kau dapat baru hari dapat pelajaran, nanti orang baru belajar cara jurus baru lagi mau diterapkan. Dia tidak melihat keadaan siapa orang semakin depan ini, apa gitu, membuat orang mendapat hidayah semakin jauh dari hidayah, dia tak perhitungkan hal-hal yang seperti itu. Maka ini wasiat-wasiat dari para ulama kita. Anda yang kita perhatikan itu akal kekuasaan kejadian mereka dalam dakwah di ilmu. Nah itu saya sebutkan semakin orang itu mendalami ilmu syariat maka akan semakin banyak hikmah yang tampak dari ini. Karena itulah kita bosan-bosan di syariat banyak berguru pada ulama-ulama besar kita. Sering mengambil manfaat dan faedah dari mereka. Karena pada mereka itu terdapat contoh-contoh pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang kadang kita tidak jumpai di buku. Kadang kita tidak jumpai di buku. Sebagai kata ilmu masih ada. Bila ada para ulama kita harus disaksikan kondisi mereka. Ketika terjadi fitnah, mereka bagaimana berbicara, bagaimana menyikapinya, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menunjukkan hukum pada tempatnya masing-masing. Ini semuanya ada di sini. Nama ini Ibrahim, pukul sana, pukul sini. Nah seperti ini dulu. Semuanya dengan apa namanya pertimbangan. Karena itu para akhlak mereka berdia dengan ilmu, berbicara dengan apa? Dengan ilmu juga, semuanya dengan ilmu. Jadi ini yang hendaknya selalu kita perhatikan dan kita kembangkan di dalam diri kita, Allah Taala. Masih ada kemampuan yang banyak yang memilih dengan mengkondisi 1447 di depan mau dipindah. Kalau jelas yang bagaimana kerja sama menurut syariah dalam jual ini. Poin panjangnya pembahasan ini. Ini perlu dorong satu hari lagi. Ya kalau dia punya kasus khusus, bagusnya kasusnya dia di sana, ya, dia bisa fokus mengarah ke mana. Bagaimana dari kasus ini? Mimpi itu ada tiga jenis. Ada mimpi datangnya dari Allah. Ada mimpi datangnya dari syaitan. Dan ada mimpi bisikan dari dirinya sendiri. Bisa dari dirinya sendiri. Jelas ya? Yang disebutkan sama ilmu itu diri pun datang dari Allah. Bagi yang ini bukan datang dari siapa? Bukan datang apa namanya dari diri sendiri, itu tidak ada masalah. Ada orang yang mimpi dia makan buah dengan buah apel. Dia tanya apa tak ini? Sebelumnya mereka sebelum tidur dia pelan-pelan. Ada yang seperti ini, dia ada tak sini. Suami ada ini orang lain. Malah apa dia? Jelas ya? Jadi kalau mimpi, ya, dia pasti yang tidak berasal dari dirinya, tidak berasal dari siapa. Maka ada masalah kalau orang menanyakannya. Ya, dan ini dia tanyakan kepada orang yang pandai. Yang pasti, mimpi. Ini ilmu tersendiri, saya ingin mengatakan itu. Lepas itu, Baik, segera cukup di sini. Semoga nanti kita dengarkan pada pertemuan hari ini yang menempat di seluruh hari ini. Dan selalu saya ingatkan bahwa pelajaran akidah ini harusnya selalu kita ini perdalam lagi dan selalu ulangi dan tidak bosan-bosan kita memperhatikan. InsyaAllah taala di dalamnya terdapat kebaikan, terdapat kebaikan. Dan tentunya orang yang kalau mencoba dan merasakan manisnya itu tidak sama dengan orang yang pernah merasakan. Baiklah, saya mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh pemilih tentu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dan selalu memperhatikan pokok-pokok kewajiban yang Allah berikan atas kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memperkuat kita dari Islam dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar atas segala kekurangan saya mohon maafkan. Subhanallah wa bihamdihi.